sampai otak dalam diri Allah harus banyak yang ditanya, ada yang ditanya nanya ini rasik Purwokerto kalau kata yang beli saya tanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Hadirin yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mentakdirkan kita untuk bisa hadir di tempat ini pada ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan kita di hari ini, saat ini, mari kita niatkan kehadiran kita di tempat ini untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada motif lain, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini betul-betul dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini penting untuk selalu saya ingatkan, karena saya secara pribadi juga sedang belajar. Untuk setiap kali akan melakukan sesuatu, saya coba luangkan waktu sejenak untuk menyadari apa yang akan dilakukan, kemudian mencoba untuk meniatkan dalam hati, ya Allah, aku melakukan ini semata-mata karena-Mu. Saya terserang kalau diundang untuk berbicara seperti seminar atau mengajar atau apapun, ini sering ada konflik di dalam menetapkan motivasi. Terkadang muncul juga pikiran persoalan uang yang menjadi orientasi ketika saya akan berbicara dalam sebuah seminar. Terkadang juga muncul orientasi atau keinginan-keinginan untuk popularitas. Itu yang sering kemudian bergelut di dalam hati. Sampai terakhir, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah segala aktivitas kami dan catatlah ini sebagai ibadah karena-Mu. Dengan begitu maka ini akan mewarnai niat kemudian aktivitas. Dan seringkali memang motivasi itu perbedaan sedikit sekali. Kadang-kadang juga sulit untuk dipilah. Sehingga ini yang saya selalu ingatkan. Coba sadari sebelum kita melakukan sesuatu, apapun itu termasuk pekerjaan di kantor, lintaskan di dalam benak kita, ya Allah, ini aku lakukan karena-Mu. Sehingga nanti akan memenuhi innamal a'malu binniat. Bahwa setiap aktivitas apakah akan bernilai di hadapan Allah, maka tergantung kepada niat yang terlintas ketika kita akan melakukannya. Termasuk kehadiran kita hari ini. Paling tidak ada beberapa dasar yang bisa kita pakai. Pertama, thalabul ilmi, artinya niat untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu diperintahkan oleh Allah, berarti kita melakukannya akan mendapatkan catatan ibadah. Yang kedua, untuk memanfaatkan waktu. Karena Allah dan Rasulnya menekankan sekali kita untuk memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik. Jika Rasul pernah mengatakan ada dua nikmat yang manusia sering melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, kalau Bapak Ibu tidak hadir pada saat ini di tempat ini, boleh jadi Bapak Ibu melakukan apa saja ya, mungkin tidak bermanfaat. Nah, jadi ini bisa dijadikan alasan aku hadir di tempat ini untuk memanfaatkan waktu luang dalam rangka berzikir kepada-Mu ya Allah. Dan catatlah ini ya Allah sebagai bentuk pengabdianku kepada-Mu. Ini yang Hadirin, sebenarnya kehadiran saya hari ini agak mendadak, sehingga temanya pun mungkin tidak sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Sesungguhnya panitia meminta tentang studi Islam, tetapi karena waktunya sangat mendesak sehingga tidak mungkin saya menyampaikan hal tersebut. Saya lebih tertarik untuk berbicara hal-hal yang praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin bicara tentang masalah pikiran, masalah perasaan, dan masalah tindakan. Kemudian akan bermuara kepada persoalan ketentraman hati. Kita masing-masing itu punya aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Ada yang melakukan aktivitas sebagai orang tua, tentu aktivitasnya akan berbeda dengan seseorang yang memerankan diri sebagai anak. Di sisi lain, ada yang beraktivitas sebagai gubernur BI, sebagai staf BI, sebagai guru, sebagai tukang beca, sebagai tukang ojek, dan lain-lain. Jadi aktivitas dan peristiwa yang dihadapi orang itu bermacam-macam sesuai dengan kapasitas, peran, dan fungsinya. Tetapi dari semua peristiwa itu, kalau boleh saya simpulkan, sebagaimana juga sering saya sampaikan di sini, maka peristiwa itu sebenarnya hanya ada dua jenis, yaitu peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Saya sering membuat analogi, kalau kita berangkat dari Jakarta ke Garut, maka kita akan menghadapi banyak belokan. Tetapi belokan itu dari yang banyak jumlahnya, kalau kita ringkaskan kan hanya dua saja, yaitu belok ke kiri dan belok ke kanan. Sama, peristiwa yang kita hadapi dalam hidup ini banyak sekali. Di kantor, di rumah, di RT, di pasar, di tempat pekerjaan, banyak peristiwa. Tetapi hakikatnya ada dua peristiwa yang selalu kita alami, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, diskusi kita hari ini, coba kita pikirkan, coba kita bahas tentang bagaimana sebaiknya persepsi kita, sikap kita, tindakan kita untuk menghadapi dua peristiwa ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, peristiwa yang menyenangkan tentu saja banyak. Misalnya ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan uang, tiba-tiba uangnya datang, berarti menyenangkan. Ketika seseorang ingin mendapatkan jabatan, dia berusaha keras, kemudian mendapatkan jabatan itu, maka ini peristiwa yang menyenangkan. Ketika seseorang menginginkan anak, kemudian dia mendapatkannya, maka ini juga adalah peristiwa yang menyenangkan. Ketika seseorang ingin mendapatkan rumah, kemudian dia mendapatkan rumah itu, maka ini juga peristiwa yang menyenangkan. Tetapi kan tidak semua peristiwa menyenangkan. Ketika kita menginginkan uang, kita berusaha, ternyata kita tidak mendapatkannya. Uang luput dari harapan kita. Ketika menginginkan anak yang soleh, ternyata anaknya tidak soleh sebagaimana yang diinginkan. Ketika menginginkan suami yang soleh, ternyata suaminya juga tidak soleh sebagaimana yang diinginkan. Dan banyak-banyak peristiwa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada dua peristiwa, yang diinginkan, yang sesuai dengan harapan, dan yang tidak menyenangkan. Bagaimana sebaiknya persepsi kita terhadap peristiwa yang kita dapati? Saya ingin mengutip ayat di dalam Al-Quran, Al-Hadid, ayat 21 dan 22. Allah berfirman, asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Kata Allah, ma asoba min musibatin fil ardi, dan tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak juga satu musibah atau peristiwa pun yang terjadi kepada dirimu, fi anfusikum, illa fi kitabi min qabli an nabra'aha, melainkan itu sudah dicatat oleh Allah jauh sebelum penciptaannya. Mari kita renungkan ayat ini. Artinya apa? Artinya setiap peristiwa yang sudah terjadi pada kita, maka sesungguhnya kata Allah, peristiwa itu, musibah itu sudah aku catat. Artinya sudah tercatat sebelumnya. Sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya dalam sebuah kitab yang dikenal dengan Lauhul Mahfuz. Jadi kalau Bapak Ibu buka surat Al-Hadid ayat 21 dan 22, ayat yang mengatakan tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi dan di dalam dirimu melainkan sudah dicatat di dalam kitab, maka mesti ada dalam kurung kitab Lauhul Mahfuz. Jadi ayat ini memberitakan kepada kita bahwa apapun yang terjadi itu sesungguhnya sudah tercatat. Sudah dicatat, sudah ditentukan di dalam kitab yang disebut Lauhul Mahfuz. Kalau saya buat analogi ya, Lauhul Mahfuz itu ibarat database. Cuma bedanya, kalau database itu kan biasanya mencatat identitas seseorang termasuk perbuatan yang telah dilakukannya yang lalu. Tetapi Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang kurang lebih seperti database yang mencatat semua data orang yang telah dilakukannya dan yang akan terjadi. Lauhul Mahfuz itu yang membedakan dengan database yang ada di kantor-kantor. Jadi kalau saya buka gitu kan, ini saya membayangkan kalau saya buka Lauhul Mahfuz gitu, maka di situ ada nama seseorang bernama Asyad Supenang. Dia lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Dia lahir dari seorang bernama ini, tempat tinggal sekian. Terus lengkap sampai apa yang akan terjadi pada saya, termasuk sampai dengan hari ini, besok, lusa, meninggal akan di mana, itu sudah tercatat di rumah beliau. Jadi kalau tadi pagi misalnya ada di antara kita yang kena musibah apapun bentuknya, maka sesungguhnya musibah itu memang sudah dicatat sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya adalah untuk apa Allah menerangkan ini kepada kita? Bapak Ibu lihat di ayat 22-nya. Allah mengatakan likaila taksau ala ma fatakum, supaya kamu tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari keinginanmu. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak terlalu bergembira dengan apa yang kamu dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kenapa Allah menginformasikan kepada kita persoalan tadi itu? Kata Allah supaya kamu tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput darimu. Luput darimu artinya kita menginginkan sesuatu kemudian kita tidak berhasil mendapatkannya. Itu yang disebut dengan peristiwa tidak menyenangkan tadi yang saya maksud. Jadi ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, yang salah satu bentuknya adalah kita gagal di dalam meraih sesuatu, maka kata Allah, jangan terlalu bersedih terhadap persoalan itu. Kenapa? Karena itu sudah ditakdirkan. Sudah Allah kata, sudah tentukan jauh sebelumnya. Jadi, dengan begitu kan kita rileks. Tidak perlu bersedih. Tidak perlu terlalu bersedih dengan apapun yang Allah berikan yang menimpa kepada diri kita. Saya mungkin pernah sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di forum ini, saya pernah mengalami satu peristiwa yang cukup berat bagi saya ketika laptop hilang kan gitu. Begitu cep tahu laptop hilang itu luar biasa. Laptopnya mungkin tidak seberapa, harganya 5 atau 6 juta, tetapi data yang ada di dalam situ dan saya tidak punya backup, itu sudah terbangun kurang lebih 5 sampai dengan 10 tahun. Itu luar biasa. Tetapi kembali, saya ingat kepada ayat ini bahwa tidak ada satu peristiwa pun melainkan sudah ditetapkan jauh sebelum penciptaannya. Jadi dengan begitu Allah katakan supaya kamu tidak terlalu bersedih. Ya sudah, terhadap peristiwa ini. Nah ada pertanyaan, kata Allah, aku telah mencatat peristiwa itu jauh sebelum penciptaannya. Penciptaannya itu penciptaan yang mana? Apakah penciptaan peristiwa itu atau penciptaan manusia, atau penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau Bapak Ibu buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, itu diangkat sebuah hadis riwayat Ahmad untuk menjelaskan ayat ini. Hadis itu mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir untuk setiap makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah alam, Allah yang lebih tahu. Tapi ini sebatas yang kita cermati. Ada ayat yang menginformasikan bahwa setiap peristiwa sudah ditentukan. Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah menetapkan takdir terhadap setiap makhluknya itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ayat ini sebenarnya, hadis ini sebenarnya ingin mempertegas bahwa Allah menetapkan takdir itu bukan sebelum peristiwa itu terjadi, tetapi bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah alam, Allah yang lebih tahu terhadap persoalan ini, karena ini termasuk wilayah gaib. Nah, ketika saya mendapatkan atau saya hilang, ya sudah, saya tidak perlu terlalu bersedih terhadap peristiwa ini, karena ini sudah harus terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa kita tidak boleh terlalu bersedih terhadap peristiwa yang memang ditakdirkan terjadi pada kita, termasuk yang tidak menyenangkan tadi. Pertama, peristiwa itu kan memang sudah seharusnya terjadi, karena kan sudah ditetapkan. Itu satu. Yang kedua, bersedih kan tidak akan merubah keadaan. Apakah dengan bersedih kemudian akan menyebabkan kita mundur waktunya ke belakang supaya tidak terjadi peristiwa itu? Kan juga tidak. Dan yang terakhir, kenapa tidak perlu bersedih? Boleh jadi musibah yang tidak menyenangkan itu ternyata ada hikmah positif yang Allah inginkan untuk kita, dan kita tidak tahu terhadap hal itu. Kenapa kita boleh berpikir seperti itu? Karena Allah katakan, asya antakrohu syai'a wahuwa khairul lakum, wa asya antuhibu syai'a wahuwa syarul lakum. Boleh jadi, katanya, kamu membenci sesuatu padahal hal itu baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ternyata itu tidak baik untuk kamu. Jadi ketika kita mendapat peristiwa yang tidak menyenangkan, kita tidak terlalu bersedih. Kenapa? Karena memang hal itu sudah seharusnya terjadi. Yang kedua, bersedih juga tidak menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, boleh jadi ada hikmah positif di balik peristiwa yang tidak menyenangkan itu bagi kita, yang mungkin kita tidak tahu pada hari itu, tetapi baru sadarnya setelah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun yang akan datang. Oh, ternyata kenapa dulu peristiwa itu harus terjadi pada saya? Sebab menurut saya, peristiwa apapun yang terjadi pada kita, yang Allah berikan kepada kita, selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita tunduk taat kepada Allah, maka apapun yang ditetapkan Allah untuk kita, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan, maka mesti itu adalah hal terbaik yang Allah berikan untuk kita. Artinya apa? Kita tetap harus berprasangka positif terhadap Allah. Sesungguhnya aku tergantung persangkaan. Jadi apapun, dengan demikian maka kita akan selalu merasa tenang dan tenteram, dan selalu berpikir positif terhadap Allah. Nah, maka ayat berikutnya mengatakan, wala tafrahu bima atakum, supaya kamu juga tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kamu dapatkan, kata Allah. Jadi memang sengaja Allah menceritakan ini supaya ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyebabkan kita akan bangga dan bergembira, kata Allah, jangan terlalu bergembira. Kenapa? Ya sama seperti sikap kita terhadap kesedihan. Toh hal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika seorang berhasil meraih jabatan yang dia harapkan, yang dia inginkan, dan dia bekerja keras untuk mendapatkannya, kata Allah, jangan terlalu bergembira terhadap yang kamu dapatkan itu. Pertama, karena hal itu sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah di lahul mahfuz. Yang kedua, kenapa jangan terlalu bergembira? Boleh jadi apa yang kita dapatkan itu menjadi fitnah bagi kita. Paham tidak yang termasuk? Menjadi fitnah bagi kita, menjadi ujian. Misalnya, seseorang menginginkan uang. Dia bekerja keras untuk mendapatkannya, dan dia berhasil mendapatkan uang yang banyak. Hati-hati, boleh jadi kemudian uang yang banyak itu menjadi ujian bagi dirinya. Nah, kalau itu menjadi ujian bagi dirinya, apakah orang akan merasa bergembira juga? Kan belum tentu. Bagi ujian artinya, uang ini akan menguji kita. Boleh jadi kita tidak lolos dengan ujian oleh karena uang itu. Berapa banyak orang yang awalnya menginginkan jabatan, dan ketika dia mendapatkannya, dia bahagia dengan jabatan itu. Dan seberapa banyak di ujung dari jabatannya itu kemudian, artinya kan jabatan itu ternyata menjadi fitnah yang bisa menyebabkan orang baik atau tidak baik dengan jabatan. Itu yang sebenarnya menjadi fitnah. Berapa banyak orang menghendaki anak, tetapi kemudian berapa banyak anaknya itu menyebabkan fitnah bagi orang tuanya. Yang terlibat narkoba, yang terlibat tawuran, yang terlibat kriminal. Nah, kalau anak kemudian akhirnya menjadi begitu, kan jadi fitnah. Jadi seberapa banyak orang menghendaki sesuatu, kemudian berhasil mendapatkannya, ternyata itu menjadi fitnah bagi dirinya. Dan dia tidak tahan, kalah dengan fitnah. Jadi, kata Allah, jangan terlalu bergembira dengan apa yang kamu dapat. Kemudian Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, Wallahu la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya, kadang-kadang kalau orang sukses di dalam sesuatu, dia mengatakan, inilah aku, maka kesuksesan itu karena usahaku yang keras. Itu yang disebut dengan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang yang beriman akan mengatakan, ya Allah, sungguh ini adalah karunia darimu. Engkau telah tetapkan ini untuk aku. Dan aku tidak berdaya dan tidak berupaya, melainkan karena pertolonganmu aku mendapatkan ini semua. Itu yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah. Tidak kemudian mengangkat dada mengatakan, karena aku, maka aku sukses. Sombong dan membanggakan diri. Ingat, sombong itu salah satu sifatnya, dia merasa lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Karena dia merasa lebih hebat, lebih baik dari orang lain, baik ekonominya, pendidikannya, kedudukannya, atau apapun, kemudian dia menjadi meremehkan orang lain. Kemudian dia menjadi kurang menghargai orang lain. Dan terakhir dia menolak kebenaran karena datangnya dari orang yang menurut dia lebih rendah dari dirinya. Ini adalah karakter atau sifat ciri dari sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Karena sombong itu sifat dan perilaku yang buruk. Karena dia perilaku yang buruk, maka sombong itu kalau ditelusuri memang awalnya dari setan. Bapak Ibu kan tahu di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati sujudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka semua bersujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Dia menolak untuk sujud, wastakbara, dan dia membanggakan diri. Artinya merasa dirinya hebat. Ayat ini berulang-ulang dalam Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwa salah satu sifat iblis itu adalah sombong. Kalau Bapak Ibu buka ayat lain di dalam Al-Quran, kemudian bertanya, kenapa sih iblis tidak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa iblis tidak mau bersujud ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam? Ada yang tahu? Kenapa? Nah, di dalam salah satu ayat, kola iblis berkata, jadi Allah bertanya sebenarnya, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam? Kola ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kolak tani minar, engkau Allah jadikan aku dari api. Wa kolak tahu mingdin, dan engkau jadikan dia dari tanah. Jadi dia menganggap lebih baik gitu. Ana khairum minhu katanya. Aku menolak bersujud kepada Adam karena saya lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan oleh engkau dari api. Itu yang menyebabkan dia tidak mau bersujud kepada Artinya apa? Sombong. Ketika orang sudah merasa sombong, lebih baik, maka ketika ada tukang beca memberitahu tentang kebenaran, maka pasti dia menolak. Kenapa? Karena tidak layak saya mendapatkan nasihat yang baik dari seseorang yang lebih rendah dari saya. Itu termasuk pengertian sombong. Itu yang diingatkan oleh Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mungkin satu ayat ini saja yang kita renungkan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya adalah peristiwa musibah apapun yang menimpa diri kita, maka jangan terlalu bersedih kita mendapatinya atau menerimanya. Kenapa? Karena itu memang sudah ditetapkan oleh Allah harus terjadi pada hari itu, pada saat itu jam itu. Dan yang kedua, juga jangan terlalu bergembira terhadap apa yang kita dapatkan, karena itu juga sesungguhnya Allah yang mentakdirkan untuk kita, bukan karena sepenuhnya usaha kita. Dan Allah mengingatkan, jangan sombong dan jangan membanggakan diri, karena sesungguhnya kita tidak berdaya dan tidak berupaya, hanya karena kekuatan Allah kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, tapi kalau tidak, maka mungkin kita berdiri bertemu. Terima kasih. Oh, silakan Pak, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari yang tadi yang Bapak jelaskan, bahwa semua kejadian di dunia ini sudah tercatat jauh sebelum penciptaan bumi dan isinya. Kemudian kalau tidak salah, di Al-Quran juga Allah berfirman bahwa tidak ada satu kejadian pun, bahkan daun yang jatuh tanpa seizin Allah. Itu ya Bapak ya. Nah, yang jadi masalah, misalnya seseorang itu memunculkan kebiasaan katakanlah pesina atau pemabuk, pencuri. Kalau ditarik dengan ayat itu, berarti jauh sebelum yang bersangkutan lahir di dunia sudah ditakdirkan untuk menjadi pencina, pemabuk dan sebagainya, dan sudah seizin Allah. Betul ya Ustaz ya? Yang menjadi pertanyaan dan padahal kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban, kira-kira persentase, kan berarti setiap perbuatan manusia itu telah di-approve oleh Allah kan, bahkan jauh sebelumnya bersangkutan lahir. Nah, pertanggungjawabannya itu 100% yang bersangkutan atau Allah ikut ada sharing di situ. Nah, kemudian yang kedua, Nabi juga pernah bersabda bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa. Kaitannya dengan itu gimana? Kalau tadi sudah menjelaskan, artinya kita, saya atau yang lainnya itu sudah ditakdirkan kelak dari hidup kecil, dewasa, tua, sampai matinya sudah ditentukan dengan cara apa, bagaimana dan di mana. Sementara kita nggak tahu takdir kita ini. Kaitannya dengan sabda Nabi tadi bisa merubah takdir seseorang. Nah, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus dan berat. Dan sebenarnya itulah topik terakhir yang tadinya mau saya sampaikan, tapi karena waktu, akhirnya alhamdulillah ditanyakan. Ini memang persoalan yang pelik ya, mengenai takdir ini. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas kalau saya melakukan sebuah kebaikan, katakanlah berinfak atau sholat ke masjid dan sebagainya, apakah itu sesungguhnya karena takdir Allah atau karena usaha yang saya lakukan? Problemnya adalah sebenarnya kita ini tidak tahu takdir kita. Kita hanya tahu takdir itu ketika sudah terjadi. Jadi kalau misalnya seorang pencuri gitu kan atau pezina, itu dalam pandangan saya masih berproses. Kita belum sampai kepada ujung takdir yang hakiki, yang terakhir. Sehingga ketika Rasul ditanya, lantas apa yang harus kami lakukan terhadap persoalan takdir ini? Kemudian ada satu jawaban yang saya garis bawahi. Kata Rasulullah, teguhkanlah ikhtiarmu dan dekatkanlah. Yang dimaksud dalam penafsiran saya, teguhkanlah ikhtiarmu dan dekatkan, itu artinya teruslah kamu berikhtiar terhadap kebaikan dan teruslah kamu mendekat kepada Allah, karena kita tidak tahu takdir itu. Ini yang akhirnya yang saya garis bawahi. Jadi teguhkanlah ikhtiarmu dan dekatkanlah terus, karena sesungguhnya kita tidak tahu takdir itu. Jadi saya kemudian mengutip juga cerita sahabat yang membawa kuda, kemudian dia masuk berkunjung ke sebuah rumah untuk makan kalau tidak salah. Kemudian kudanya ditaruh begitu saja, kemudian dia berusaha untuk masuk ke sebuah tempat. Ditanya oleh sahabat, kenapa itu kudanya tidak diikat? Kemudian sahabat itu mengatakan, sudahlah, kalau kuda itu ditakdirkan oleh Allah tetap menjadi milik saya, maka kuda itu akan tetap berada di situ. Tetapi kalau Allah takdirkan kuda itu bukan milik saya, maka mungkin kuda itu akan hilang. Entah ada yang mencuri atau dia entah pergi sendiri. Kemudian sahabat mengatakan, tidak. Nah, dia katakan, ikat dulu kuda itu sebagai bentuk ikhtiar supaya kuda itu tetap menjadi milik Anda. Setelah itu bertawakallah kepada Allah. Artinya kita menyerahkan takdir kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Termasuk ketika Umar sakit, kemudian dia pergi ke tabib untuk berobat. Umar ditanya oleh sahabat, kenapa Anda pergi ke tabib atau dokter? Bukankah Allah sudah mentakdirkan Anda sakit? Umar katakan, aku ingin mencari takdir yang lain, yaitu takdir sehat. Jadi Allah takdirkan sakit, tetapi kemudian manusia, Umar, ingin mencari takdir yang lain, yaitu takdir sehat. Bahwa setelah dia berusaha untuk mencari takdir sehat, Allah kemudian tetap punya takdir yang lain untuk meninggal, maka itu berarti sudah sampai kepada takdir yang mutlak, yang terakhir, yang tidak bisa lagi di. Artinya, sebenarnya saya sampai kepada kesimpulan bahwa ketika kita berbicara tentang takdir, termasuk informasi bahwa Allah sudah menetapkan dan mencatat semua hal, tetapi persoalannya adalah the big question bahwa kita tidak pernah tahu catatan itu. Kita tidak pernah tahu takdir itu. Artinya apa? Allah kemudian memberikan ruang kepada kita. Allah memberikan tempat kepada kita untuk melakukan ikhtiar dan usaha. Sehingga kalau saya di dalam Al-Qur'an, Allah itu kan sudah mengatakan, aku beri kamu pendengaran, aku beri kamu penglihatan, dan aku beri kamu al-afidah, artinya daya pembeda. Artinya modal-modal itu adalah modal-modal yang diberikan oleh Allah untuk orang bisa melakukan ikhtiar. Kemudian Allah juga menurunkan wahyu, menurunkan berbagai petunjuk, baik Al-Quran maupun hadis. Maka di satu sisi Allah menurunkan wahyu, di satu sisi Allah menurunkan modal kepada manusia dengan pendengaran, penglihatan dan hatinya, artinya untuk digunakan di dalam memahami wahyu, sehingga itu menjadi sarana bagi dia untuk terus teguh di dalam ikhtiar dan berusaha mendekat kepada Allah. Sehingga kalau kita coba buka juga ayat lain dalam Al-Quran, ada yang mengatakan bahwa sungguh aku akan penuhi neraka itu dengan jin dan manusia. mereka katanya, aku beri penglihatan, tetapi mereka tidak menggunakan penglihatannya untuk memahami tanda-tanda yang aku berikan kepada dia. Aku beri dia pendengaran, tetapi tidak juga digunakan pendengaran untuk memahami isyarat-isyarat yang aku berikan kepada dia. Dan aku beri dia akidah, kolbu atau otak, tetapi dia juga tidak menggunakan akidahnya itu untuk memahami persoalan-persoalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuma ketika saya ditanya berapa proporsi, subhanallah, Allahu a'lam, saya tidak mampu menjawab persoalan ini. Artinya ketika orang nanti mendapati kenyataan bahwa di akhirat itu dia gagal mempertanggungjawabkan perbuatannya, pendek kata dia masuk neraka, lantas apakah itu akan sepenuhnya dibebankan kepada yang bersangkutan atau ada sebagian kontribusi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah a'lam. Saya tidak berani untuk menjawab itu. Jadi lebih senang saya serahkan kepada Allah. Tetapi saya sampai kepada kesimpulan bahwa Allah benar telah menetapkan catatan-catatan untuk setiap makhluk. Tetapi Allah memberikan ruang kepada kita untuk melakukan ikhtiar, memanfaatkan pendengaran yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan penglihatan yang Allah modalkan kepada kita, memanfaatkan akidah yang Allah bekalkan kepada kita untuk memahami wahyu yang Allah juga turunkan. Maka disitulah letak ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan takdir itu. Kenapa takdir harus diusahakan? Karena kita sendiri sesungguhnya tidak tahu takdir itu. Takdir akan bisa diketahui setelah kita melakukan ikhtiar kemudian mendapati akhir. Maka itulah yang mungkin itu komentar saya boleh jadi tidak memuaskan karena saya ini juga sedang membaca satu buku berjudul Kodo dan Kodar. Itu karangan Ibnu Qayyim. Sebab begini buku itu. Kalau Bapak Ibu baca itu harus hati-hati dulu. Karena kalau membacanya tidak komprehensif, artinya tidak mencoba menghubung-hubungkan hadis ayat-ayat yang lain, maka boleh jadi keliru di dalam memahami persoalan takdir itu. Nah, sehingga setelah saya coba kait-kaitkan antara ayat, hadis yang banyak itu bersebaran, sampai kemudian saya pada kesimpulan itu bahwa saya tahu Allah telah menetapkan catatan, tetapi Allah memberi ruang untuk melakukan ikhtiar karena kita tidak tahu catatan itu. Sehingga boleh jadi catatan itu bisa saja dihapus. Itu mungkin kaitannya dengan takdir. Saya analogikan kalau guru membuat catatan untuk murid-muridnya, gitu kan. Si A sebagai jelek, si B sebagai sedang, si C sebagai bagus. Catatan tentang murid. Pertanyaannya adalah, apakah catatan itu bisa dirubah? Ya. Menurut saya bisa. Ketika gitu kan, si murid itu melakukan perbaikan terhadap dirinya, berikhtiar dengan bagus, kemudian maka itu akan mampu merubah gitu kan, catatan-catatan yang telah ditetapkan. Cuma kan problemnya tadi, kita tidak pernah tahu catatan itu. Maka jawaban Rasul sangat bijak. Sudah teguhkan saja ikhtiarmu dan dekatkan terus kamu kepada Allah. Maka jika Allah menakdirkan kamu kepada kebaikan, maka Allah juga katanya akan memberikan kemudahan kepada kamu untuk mencapai kebaikan itu. Jadi saya juga semacam ada satu pemahaman sedikit. Kalau saya ingin mengetahui apakah takdir saya itu ke situ, maka itu biasanya ada kemudahan. Jadi ada hadis yang mengatakan jika orang ditakdirkan baik, katanya, maka Allah memudahkan dia untuk mempelajari dan memahami agama. Cuma kan saya jangan berhenti di situ. Itu nanti tidak berarti bahwa apakah kalau orang kemudian tidak tertarik dengan agama dan dia tidak merasakan kemudahan, itu kemudian artinya kita tidak tahu. Tapi kan faktanya menunjukkan bahwa ketika Nabi menginginkan pamannya itu untuk masuk Islam, berusaha keras, itu kan tidak terjadi juga. Artinya kan ada sesuatu juga di balik persoalan ini. Seorang Nabi tidak mampu gitu kan, untuk merubah pamannya supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi. Artinya kan Allah tetap sebenarnya sudah menentukan takdir-takdir pada setiap orang. Termasuk jangan sekali-kali kita menginginkan anak kita sama persis dengan kita. Saya termasuk ini berpikir juga, ya tidak mungkin ya, saya memaksakan diri supaya anak itu persis seperti saya, kesuksesannya, ketaatannya, karena masing-masing semua sudah punya. Kewajiban kita kan hanya membimbing, mengajak pada yang baik-baik, memberi contoh yang baik-baik. Terus ya masa kan kalau kita beri contoh yang baik-baik, kita bimbing kepada yang baik-baik, tidak mengarah juga ke situ. Tetapi bahwa akhirnya kemudian tidak sampai kepada yang kita inginkan, ya mungkin memang masing-masing sudah ditetapkan takdirnya masing-masing. Dalam bahasa psikologi itu namanya individual differences, perbedaan individu, dan itu harus mutlak. Setiap orang itu unik. Dalam bahasa agama dia ada maksud. Allah sudah punya ketetapan untuk setiap orang itu. Tetapi teguhkan ikhtiarmu dan dekatkan katanya terus kepada Allah. InsyaAllah akan mendapatkan. Itu barangkali yang pesan dari komentari. Mudah-mudahan tidak keliru. Allah ma'alam, Allah yang lebih tahu. Saya juga harus hati-hati dalam membahas persoalan ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberi manfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.